mencari apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik bening dua matamu. Arah mana dekat Tuhan.